Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Radio Sarawak Jelangsi Habibullah Jami'a. Di pertemuan pertama kemarin kita telah membaca satu hadis dari Umratul Ahkam, dan sebelumnya kita menyebutkan tentang definisi puasa dan syarat wajib puasa. Al-Islam, kemudian Al-Buruq telah balik, Al-Aql berakal, Al-Iqamah dia sedang tinggal di negerinya, tidak sedang safar. Sehat, dia sehat, tidak sedang sakit yang memberatkan yang puasa. Dan kelima, keenam adalah dia sedang tidak ada menghalanginya, tidak sedang haid atau nifas. Sebelum kita lanjutkan kedua, ada satu pertanyaan terkait dengan masalah nifas yang saya kira pernah sering disampaikan pada guru-guru kita. Yang intinya nifas itu seperti haid. Seorang wanita melihat apakah darah nifas itu masih ada atau tidak. Selama masih ada darah yang keluar, maka dirinya sedang nifas, tidak boleh puasa. Namun sebagian ulama kita menyatakan maksimal nifas itu 40 hari. Karena satu hadis yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanat nufasa fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauman au 40 lailatan. Dulu para wanita yang nifas di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, yakni tidak salat, tidak puasa, setelah nifasnya itu 40 hari atau 40 malam. Hadis disebutkan di kutipan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga dari hadis ini sebagian para ulama menyatakan aksar mudat nifas, ya maksimal waktu nifas itu 40 hari. Maka darah yang keluar selama 40 hari, hitungannya adalah darah istihadhah. Ya, itu batas maksimal. Tapi kalau seandainya sudah suci sebelum 40 hari, maka dia wajib puasa. Dia harus mandi, dia harus wajib puasa. Tapi kalau setelah 40 hari masih ada bagi, berarti itu adalah istihadhah. Dia wajib puasa, dia itu adalah istihadhah. Itu satu pendapat yang ada berdasarkan hadis tadi. Karena tidak puasa taqudu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da fasiyah 40 yawman aw 40 laylatan. Itu waktu maksimal. Tapi bisa kurang dari itu, dan wanita tentu lebih paham tentang apakah darah nifas itu masih atau tidak. Nah, itu terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas. Ini syarat wujub saum yang keenam adalah seorang wanita tidak sedang haid dan nifas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Maqdisi rahimahullahu taala adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atafan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumuhu fasumu wa idza raaitumuhu fa'abtiru fa'in gumma alaikum fa'qdurulah. Apabila kalian melihatnya, jadi melihat hilal Ramadan. Bila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka fasumu, puasalah kalian. Wa idza raaitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya, ini maksudnya hilal Syawal. Fa'aftiru, maka berbukalah kalian. Masuk ke Idul Fitr. Fa'in gumma alaikum, jika ada mendung menutup kalian, fakturulah. Disebutkan dalam satu riwayat, maksudnya adalah tafsirannya, fa'akmilu iddata Syaban 30. Fakturulah yakni dengan menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Para pendengar dia, rahimahullah jami'a, ini hadis terkait dengan masalah awal puasa Ramadan itu hukum asalnya ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Para ulama kita menyatakan dari hadis ini masuk bulan Ramadan yathbutu bi amrain, ditetapkan dengan dua perkara, yaitu ru'yatu hilali, yang pertama dengan terlihatnya hilal Ramadan. Fa'idha ra'itumuhu fasumu. Yang kedua, dukhul Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, disebut dengan ikmal Syaban 30 yauman, dengan menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Kata beliau, fa'in gumma alaikum faqdurulah. Jadi dalam riwayat lain disebutkan, fa'akmilu iddata Syaban 30. Ya, sempurnakan bulan Syaban. Tiga puluh hari. Ada beberapa hal terkait dengan hadis ini disebutkan oleh ulama kita. Ada beberapa poin yang mungkin sebagian yang kita sampaikan dengan ringkas. Yang pertama adalah ketika di hari tanggal 29 Syaban, ketika kaum muslimin melihat hilal Ramadan, itu ada tiga keadaan yang terjadi. Keadaan yang pertama adalah ketika hilal Ramadan bisa dilihat karena cuaca yang cerah, tidak ada yang menghalangi antara pandangan manusia dengan hilal, dan ada ya yang melihatnya. Maka jika demikian, berarti dipastikan esok hari adalah Ramadan, karena telah dipastikan telah dilihat hilal Ramadan. Idza raaitumuhu fasumu. Keadaan yang kedua, ketika kaum muslimin, para petugas yang melihat hilal di hari yang cerah, tidak ada mendung yang menutupi, tidak ada awan, tidak ada kabut yang menutupi, ternyata tidak ada satupun yang melihat hilal Ramadan. Maka jika demikian, berarti dipastikan esok masih bulan Syaban, karena belum terlihat hilal dalam keadaan cuaca cerah. Maka disempurnakan Syaban 30 hari. Keadaan yang ketiga, ketika kaum muslimin hendak melihat hilal Ramadan, ternyata ada mendung, ada kabut, ada sesuatu yang menutupi pandangan kaum muslimin untuk melihat hilal. Maka ini esok hari namanya Yaumus Syak. Yang ini kita diperintahkan untuk menggenapkan Syaban 30 hari. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Jika ada mendung menutup, yang separuh lama kita menyatakan yang menyebutkan mendung, kabut, atau yang lainnya, asap yang menutupi pandangan, maka besok berarti hari Syak, tidak boleh berpuasa, digenapkan Syaban 30 hari. Fa'in gumma alaikum faqdurulah. Dapat lain fakhwinu iddata Syaban 30 yauman. Sahabat yang mulia berkata, kata beliau, man shoma yaum syak. Barang siapa yang puasa di hari Syak, faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sehingga bisa dipastikan hilal terlihat, berarti esok Ramadan. Bisa dipastikan hilal tidak terlihat, tidak ada, karena cuaca cerah dan tidak ada yang melihat. Maka besok masih Syaban. Tidak bisa melihat karena ada mendung, karena ada kabut yang menutupi, maka besok adalah hari Syak. Ya, harus digenapkan 30 hari Syaban, tidak boleh seorang berpuasa. Man shoma yaum syak faqad ashaba al-qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah pertama. Kemudian poin yang kedua, para pendengar hafizkumullah jami'a, para ulama kita menyatakan ru'yatu hilal Ramadan itu cukup dilihat oleh seorang yang adil. Cukup seorang muslim yang adil melihat hilal Ramadan dan persaksian yang diterima oleh penguasa muslimin untuk ditetapkan sebagai dasar hukum besok Ramadan. Kata beliau bin Umar radhiyallahu anhu dalam satu riwayat yang lain, tara'an nas hilal. Wa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fa amara an-nas bi siyami. Para sahabat melihat-lihat hilal Ramadan. Dan aku kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku melihatnya sendiri. Beliau menyatakan aku melihat. Maka Rasulullah pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, berbeda dengan hilal Syawal. Kalau hilal Syawal minimal harus dua orang. Adlan, dua orang yang adil melihat hilal Syawal. Tidak cukup satu orang. Sehingga Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menerangkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau seandainya ada seorang muslim sendirian melihat hilal Ramadan, namun persaksiannya tidak diterima oleh penguasa, maka dia wajib untuk berpuasa sirran, tidak menampakannya, karena dia telah yakin, telah melihat hilal Ramadan sendirian, dan hilal Ramadan cukup dilihat sendirian, sehingga walaupun belum ditetapkan sebagai bulan Ramadan, dia yang melihatnya sendiri itu harus puasa tetapi sirran, karena hilal Ramadan cukup dilihat satu orang. Berbeda kata beliau rahimahullah ta'ala kalau seandainya dia melihat hilal Syawal sendirian, dan jelas dia diterima anda sendirian, maka dia tetap harus berpuasa, karena hilal Syawal itu harus minimal dua orang saksi. Ini pembahasan kedua, yakni beda antara ru'yah hilal Ramadan dengan yang lainnya. Bahwasanya ru'yah hilal Ramadan cukup satu orang yang adil. Adapun bulan Syawal ketika mau lebaran harus minimal dua orang yang melihatnya. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a. Kemudian di antara pembahasan yang dibahas ulama kita terkait dengan hadis ini, ada satu masalah yang masyhurah terkait dengan apakah ru'yah di satu negeri berlaku untuk seluruh dunia atau tidak. Ini masalah yang sering dibahas. Ya, saya sarikan dari penjelasan Ibnu Taimin rahimahullah dalam Syarih Mumti'. Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala menyebutkan empat pendapat terkait dengan masalah ini. Kata beliau rahimahullah, pendapat pertama dia menyatakan bahwasanya ru'yahnya satu negeri itu laziman nas kullahum. Iya, semua kaum muslimin wajib berpuasa ketika ada satu negeri menyatakan telah melihat hilal. Ya, idza ra'aitumuhum fasumu. Pendapat yang kedua yang ini dikuatkan oleh Utsaimin rahimahullahu taala, la wajib, tidak wajib berpuasa dengan ru'yahnya satu orang satu negeri kecuali orang-orang yang tinggal di negeri tersebut atau yang sematla' dengan negeri tersebut. Yang sematla'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadzal qaul huwa al-qaul rajih alladhi tadullu alaihi al-adillah. Ini pendapat yang kuat, kata beliau, yang ditunjuk oleh dalil. Ru'yah di Indonesia hanya berlaku untuk negeri kita dan yang sematlak dengannya. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, dan itu adalah amal kita yang kita lakukan, dan hatta simulthaymin rahimahullah, walaupun beliau menguatkan pendapat kedua, tetapi juga mengikuti pendapat ketiga ini, yaitu bahwasanya kaum muslimin mengikuti penguasanya. Kalau mereka menetapkan besok puasa, puasa. Jika mereka menetapkan tidak, maka tidak. Al-Muslimun, ya, mereka mengikuti pemerintahnya. Berkata Sumitaimin rahimahullah ta'ala, fahada minanahiyat ijtima'iyah qawlun qawiyun walau hatta law sahahna al-kaudathani. Ini dari sisi ijtima'iyah, menyatukan kaum muslimin, ada pendapat yang kuat walaupun kita sahihkan pendapat yang kedua, kita kuatkan pendapat yang kedua, tapi yang ketiga ini ya amaran yang dilakukan untuk ijtima' kaum muslimin. Yang semisal juga ikhwan rahimun rahimakumullah, para pendengar sekalian, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, ya, bahwa kita mengikuti pemerintah kita dalam berpuasa. Walaupun awalnya beliau rahimahullahu taala menguatkan pendapat pertama itu semuanya satu ru'yah. Namun dari pembahasan beliau rahimahullahu taala, ya, menghasut, menganjurkan kita untuk mengikuti penguasa kita. Dilihat nanti di Tamamul Minnah. Kemudian ada waktu sebentar lagi. Tadi kita sebutkan di awal bahwasanya hadis ini menunjukkan Ramadan yathbutu bi ru'yati hilali, dengan dilihat hilal Ramadan dan dengan ikmal Syaban. Iya. Adapun semata-mata hisab itu tidak bisa ditetapkan untuk menetapkan Ramadan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di salah satu risalah beliau tanya jawab masalah puasa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma mujarradul hisab fa innahu la yajuzul amalu bihi wa la i'timad alaihi. Adapun semata-mata hisab, maka tidak boleh beramal dengannya. Tidak boleh bersandar padanya. Karena Ramadan itu yathbutu bi ru'yati hilali, tadi kita sebutkan, dan dengan ikmal Syaban. Tidak boleh bersandar dengan hisab dan beramal dengannya. Syaikh Fauzan fillahullah taala dalam syarah Bulughul Maram beliau menyatakan bahala ihdatsu syai'in fi dinillah lam yusrahu Allah subhanahu wa taala. Ya, masalah ini hisab adalah perkara yang diadakan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah Allah syariatkan, sehingga hanya dua, Ramadan masuk dengan ru'yatul hilal Ramadan atau dengan